الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah taala, al-bab ats-tsamin, bab yang ke-8, fir-riddati, tentang hukum-hukum seputar murtad. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, ta'rifuha wa syurutuha wa hukmul murtad. Definisi dan syarat-syarat riddah, dan apa hukum yang dikenakan bagi seorang yang murtad. Yang pertama, ta'rifur riddah. Definisi ar-riddah, ar-riddatu fil lughati ar-ruju'u 'ani syai'. Ar-riddah secara bahasa maknanya kembali dari sesuatu. Kembali dari sesuatu. Wa minhu ar-ruju'u 'anil Islam. Dan termasuk dalam hal ini kembali dari Islam. Kembali dari Islam. Yani setelah masuk Islam dia meninggalkan kembali. Wa fil istilah, adapun dalam istilah syar'i, yang dimaksud ar-riddah al-kufru ba'dal islami taw'an binutqin aw i'tiqadin aw syakkin aw fi'lin. Yang dimaksud ar-riddah atau murtad dalam istilah syar'i adalah menjadi kufur setelah Islam, meninggalkan Islam tau'an berdasarkan pilihannya, keinginannya, maka bukan berdasarkan paksaan. Apabila seorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dalam keadaan hatinya tetap merasakan tenang dengan iman, maka dia tidak dihukumi murtad. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seorang yang terpaksa dalam keadaan kalbunya tetap tenang dengan iman. Namun dia menjadi kafir setelah sebelumnya dia seorang muslim, dia meninggalkan Islam tau'an karena keinginannya tanpa paksaan. Binutqin, apakah dengan ucapan, aw i'tiqadin atau dengan keyakinan, aw syakkin atau dengan keraguan, aw fi'lin atau karena perbuatan. Dan apa yang beliau sebutkan ini nanti berkaitan dengan macam-macam seseorang bisa menjadi murtad. Ada orang menjadi murtad keluar dari Islam karena ucapan. Ada orang yang murtad dari Islam karena keyakinan. ada karena keraguan, ada pula karena sekedar perbuatan, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Bahkan terkadang seseorang tetap mengaku dirinya sebagai Muslim, namun ketika dia mengucapkan sesuatu dari kata-kata kekufuran, maka dia keluar dari Islam meskipun dia mengaku dirinya sebagai Muslim. Tidak setiap orang mengaku dirinya Muslim maka dia Muslim. Bukankah orang-orang munafik di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaku diri mereka sebagai Muslimin? Bahkan mereka sholat, mereka berpuasa, secara zahir mereka menampakkan keislaman. Dan tidak mesti seorang disebut murtad apabila dia menyatakan dirinya bahwa saya telah kafir, saya meninggalkan Islam. Bahkan terkadang dia mengaku Muslim, namun disebabkan karena dia melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal keislaman, dapat menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam apabila terpenuhi syarat-syarat dan tidak ada pencegahnya. Oleh karena itu, para ulama mereka mengingatkan masalah ini. Di antara para ulama ada yang menulis permasalahan-permasalahan khusus tentang nawakidu al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, sesuatu yang dapat menyebabkan orang menjadi murtad, meninggalkan Islam setelah sebelumnya dia Muslim. Syurutuha, apa syarat-syarat murtad, seorang dikatakan murtad? Amma syurutuha fal'aqlu wat-tamyiz wal-ikhtiyar. Syarat-syarat murtad itu, yang pertama dia berakal ketika mengucapkan atau meyakini atau melakukan sebuah kekufuran dalam keadaan dia mengucapkannya dengan akal sehatnya. Watamyiz. Demikian pula dia tamyiz, memahami apa yang dia ucapkan. Wal ikhtiar, dan berdasarkan pilihannya. Fala yuhkamu ala majnun aw sabi ghairi mumayyiz. Maka tidak dihukumi. Tidak dihukumi murtad bagi orang yang gila. Orang yang gila tidak punya akal. Dia mungkin mengatakan hari ini Muslim, besok dia mengatakan dia Nasrani, besok dia mengatakan dia Yahudi. Majnun. Tidak punya akal. Ucapan yang tidak teranggap. Aw sabi ghairi mumayyiz, atau anak kecil yang ghairi mumayyiz, yang tidak memahami apa yang dia sampaikan. Dia tidak mengerti dengan baik apa yang dia ucapkan, meskipun dia mengucapkan kata-kata kufur. Au mukrahin birriddah, atau orang yang dipaksa untuk murtad. Idza waqa'at minhum, apabila terjadi sebab-sebab kemurtadan dari mereka, dari orang yang gila, orang yang terpaksa, dan dari anak kecil yang belum memayyiz. Berarti seorang anak kecil yang telah memayyiz, yang dia memahami apa yang dia ucapkan, dia mengerti apa yang dia sampaikan, dapat menyebabkan dia murtad. Dapat menyebabkan dia murtad apabila melakukan hal-hal yang menjadi sebab kemurtadan. Nanti akan dirinci tentang masalah ini. Adapun anak yang masih kecil, maka ia dihukumi berdasarkan hukum orang tuanya. Orang tuanya kafir, maka dia dihukumi kafir. Dan disikapi seperti halnya orang-orang kafir. Apabila orang tuanya muslim, maka dia dihukum muslim. Terjadi khilaf apabila seorang anak kecil dari anak orang-orang kafir itu meninggal. Apakah dia termasuk ahlul jannah? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama yang zahir bahwa orang anak-anak kecil yang mati dari orang-orang tua yang kafir, maka mereka dihukumi seperti ahlul fatrah. Ahlul fatrah yaitu pada yaumul qiyamah mereka akan mendapatkan ujian di arasat. Akan diuji pada yaumul qiyamah. Tidak dipastikan bahwa mereka menjadi ahlul jannah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala panjang sekali menjelaskan tentang permasalahan ini. Hukmul murtad, apa hukum orang murtad? Hukumnya terbagi menjadi dua, ada hukum di dunia dan ada hukum di akhirat. Amma hukmuhu fid dunya fa huwa al-qatlu, adapun hukuman di dunia maka ia dibunuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh dia. Hadis riwayat Bukhari. Tentu yang menegakkan hukum adalah penguasa, bukan setiap orang. Seorang punya tetangga, tetangganya murtad, maka dia langsung ngambil parang, lalu datangi tetangga yang murtad, lalu disembelih. Tidak diperbolehkan. Ini hukum dikembalikan kepada penguasa. Kaitannya dengan penegakan hukum had. Wa yanbaghi qabla al-qatl ay yustataba wa yud'a ila al-islam, dan sepantasnya sebelum ia dibunuh untuk diminta bertaubat dan diajak masuk Islam. Wa ay yudayyaq alayhi wa yuhbas 3 ayyam, dan disempitkan pergerakannya, yaitu dengan cara dipenjara, ditahan selama 3 hari. 3 hari itu adalah nasihat disampaikan kepadanya, bertobatnya, masuk Islam. Terus disampaikan nasihat, sampaikan tentang kebenaran Islam dan memperingatkan tentang bahayanya murtad, kehinaan di dunia dan di akhirat. Fa in taba wa illa qutil, kalau dia bertobat itulah yang diinginkan, namun jika tidak maka dia pun dibunuh. Lihadithi al-Yahudi alladhi kana aslama thumma irtadda, berdasarkan hadith orang Yahudi yang sebelumnya muslim lalu dia murtad. Faqala Mu'adun radhiyallahu anhu li Abi Musa, berkata Mu'ad radhiyallahu anhu kepada Abu Musa al-Ash'ari, la anzilu an dabati hatta yuqtal, aku tidak turun dari kendaraanku ini sampai orang itu dibunuh. Faqutilah, maka ia pun dibunuh. Wa fi riwayatin wa kana qad istutiba qabla dhalik, dalam riwayat yang lain bahwa orang ini sudah diminta bertaubat sebelumnya. Jadi sudah ada peringatan sebelumnya selama 3 hari dan dia enggan untuk kembali kepada Islam, maka dia pun dibunuh. Disebutkan hadis riwayat Abu Daud. Wa لقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب. Dan berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu ketika sampai berita kepada beliau bahwa seseorang menjadi kafir setelah Islamnya, maka dipenggal lehernya. dipenggal lehernya sebelum diminta bertobat. Jadi dia murtad langsung dibunuh. Padahal mestinya diperingatkan dulu, dinasihati, diminta bertobat. Maka ketika orang yang langsung dibunuh, berita ini sampai kepada Umar radhiyallahu anhu, maka beliau pun mengingkari. Kata beliau, fahalla habastumuhu thalathan, mengapa kalian tidak menahannya 3 hari terlebih dahulu? Tahan dia 3 hari, beri kesempatan untuk berpikir, bertaubat. Fa'at'amtumuhu kulla yawmin raghifan, dalam 3 hari itu kalian beri makan dia roti setiap hari, kasih makan. Ya, maksudnya biarkan dia hidup, tahan selama 3 hari 3 malam sambil engkau beri makanan kepadanya, sambil dia berfikir, nasihati. Wastatattumuhu, dan meminta dia bertaubat. La'allahu yatub, mungkin saja dia bertaubat. Au yuraju am rabbihi, atau dia kembali mengoreksi perkara dia kepada Rabbnya. Semoga dia bisa kembali, semoga dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada Allah ungkapan mengingkari apa yang dilakukan oleh seorang yang membunuh orang yang murtad ini tanpa memberi kesempatan untuk diminta bertaubat. Maka kata beliau, Allahumma inni lam ahdur wa lam arda idza balagani. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menghadiri kejadian pembunuhan itu, dan aku tidak ridha jika seandainya berita itu sampai kepadaku. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, inni lam ahdur wa lam amur wa lam arda. Aku tidak menghadiri kejadian itu, dan aku tidak memerintahkan, dan aku tidak ridha ketika berita itu sampai kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Walladhi yatawalla qatlahu al-imam aw naibuhu. Yang berhak untuk menangani proses pembunuhan orang yang murtad itu adalah imam atau wakilnya yang telah ditugaskan, atau lembaga tertentu yang telah ditugaskan untuk menangani masalah mengeksekusi orang-orang murtad. Li'annahu haqqun lillahi ta'ala fayakunu ila waliyil amr. Karena ini merupakan hak Allah Azza wa Jal, sehingga permasalahannya diserahkan kepada penguasa. Diserahkan kepada penguasa. Wa la yuqtalu as-sabiyyul mumayyiz walau qila bi sihhati riddatihi hatta yablugh. Nah, ini tadi yang disebutkan. Bagaimana dengan seorang anak tapi dia mumayyiz, dia memahami apa yang dia ucapkan. Anak 8 tahun, anak 10 tahun sudah paham apa yang dia sampaikan. Ya, lalu dia murtad. Kata beliau, tidak dibunuh anak seperti ini. Meskipun dikatakan bahwa murtad, hukum murtadnya itu sah bahwa dia murtad, namun tidak dibunuh hingga dia mencapai usia balig. Jadi dibiarkan, ditahan dulu, ditunggu sampai dia mencapai usia balig, sambil mengingatkan, sambil terus dinasihati. Wa amma hukmuhu fil akhirah faqad bayyanahu Allah ta'ala fi qawlih. Adapun hukum orang yang murtad di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Terhapus seluruh amalan-amalannya di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk penghuni neraka, dan dia kekal di dalamnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلوا حفظكم الله.